بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن شاء الله kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Aysar. Dan pada kali ini kita memulai dari ayat 204 surat Al-Baqarah, insya Allah sampai ayat 207. Dan kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, irsyad dan taufik darinya untuk menjalani ibadah ini, yaitu menuntut ilmu, menggali hal-hal yang terbaik yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kandungan-kandungan fawaid untuk kehidupan kita bersama. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Empat ayat itu insyaallah yang akan kita bahas, kita explore ayat yang berkaitan dengan isi atau kandungan dari ayat ini, ya insyaallah sangat bermanfaat buat kita semua. Sebagaimana biasanya kita mengawali dengan membaca terjemahan, kemudian kita melanjutkan ke pembacaan dan ta'liq untuk makna ayat secara global di halaman 329 dari kitab terjemahan. Kemudian kita kembali membahas ayat tersebut satu persatu dan mengeksplor pemahaman para ulama mengenai kalimat per kalimat atau kata per kata dalam ayat ini insyaallah. Ya. Setelah itu baru kita membaca poin yang ada di kertas yang dibagikan ini. Kita mulai dari membaca terjemahannya ya. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang yu'jibuka qawluhu, ya. Perkataan dia, qaulnya dia itu yu'jibuka, membuatmu terkagum-kagum, menarik hatimu. Di depan, jangan di belakang. Anak muda harus, ya, di situ atau di sini, yang dekat, nggak usah jauh-jauh. Ah, perkataan dia menarik hatimu. Fil hayati dunia, tentang kehidupan yang bersifat duniawi, kehidupan dunia. Jadi ada di antara manusia orang yang kalau dia bicara tentang hal-hal duniawi itu membuat kita terkagum-kagum. Ya. Wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi, dan orang tersebut mempersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, ya, yaitu bersumpah kepada Allah, bersaksi atas nama Allah taala bahwasanya saya ini benar, ya, apa yang saya bilang benar, qalbu saya benar, ya. Dan Allah taala membalikkan, wa huwa aladul khisam. Wow, di sini artinya padahal, yaitu untuk perlawanan terhadap perlakuan orang-orang ini. Wa huwa aladul khisam, padahal huwa dia adalah aladul khisam, paling kerasnya al-khisam. Al-khisam itu khusumah, yaitu tukang debat, tukang ribut, paling kerasnya tukang ribut, penentang yang keras. Wa idza tawalla, dan jika dia tawalla, yaitu berpaling dari kamu, berpaling dari majlismu, ya, tidak sedang bersamamu wahai Muhammad, sa'a fil ardi, ia berjalan, sa'a berjalan, biasanya sa'a berjalan dengan agak cepat, ya, fil ardi, di bumi, liyufsida fiha, untuk mengadakan fasad, kerusakan fiha, fil ardi, di atas muka bumi, ya, mengadakan kerusakan di atas muka bumi ketika tidak bersama Nabi, wa yuhlikal harth wan nasl, dan menghancurkan, ya, merusak al harth, ladang-ladang, tanaman-tanaman, wan nasl, binatang ternak, ya, atau hewan keturunan, wallahu la yuhibbul fasad, sedangkan Allah Ta'ala tidak menyukai kerusakan atau kebinasaan. Wa idza qila lahu taqillah, dan kalau dia dibilang sama orang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau ada yang menasihati seperti itu, akhadathul izzatu bil ithm, bangkitlah dia al-izzah. Al-izzah di sini maksudnya takabur. Bangkitlah kesombongan dia. Kesombongan dia bil ithm, yang menyebabkannya atau disebabkan oleh perbuatan dosa. Ini terjemahannya, yang menyebabkannya berbuat dosa. Ala kulihat. Nanti kita lihat tafsirannya. Fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah balasan buat dia neraka jahannam. Walabi'sal mihad. Dan sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Ya. Kemudian lanjutkan ayat terakhir yang merupakan kontra, ya, suatu kontra terhadap 204, 205, 206. Kontranya bagaimana? Allah Ta'ala, ya, membandingkan keduanya nih, coba. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha' mardhatillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya, yaitu mengorbankan dirinya, ibtigha' mardhatillah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Ta'ala Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ya. Itu baru terjemahan, ya. Mungkin agak paham, tetapi kita perlu memaknai secara umum. Setelah itu baru kita kalimat per kalimat atau kata per kata kita pahami baik-baik. Kita baca di terjemahan 329 makna ayat 204 sampai 207 secara global. Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman tentang ahwal al-munafiqin, kondisi orang-orang munafik. Ya. Allah berikan clue, petunjuk bagaimana sih karakter orang-orang munafik. Ya. Dan orang-orang yang beriman dengan jujur. Ingat para salaf kita itu ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan karakter-karakter buruk, para salaf atau para sahabat terutama, mereka langsung bermuhasabah, introspeksi diri, takut jangan-jangan penyakit tersebut ada pada dirinya. Ya. Beda dengan zaman sekarang, ketika disebutkan karakter-karakter munafikin, karakter-karakter kefasikan, kita langsung apa? Kita langsung mencari sampel dari orang lain. Dan fulan, oh, contohnya fulan, gitu kan. Padahal bisa jadi ada pada diri kita. Dan ketika kalau para salaf ketika disebutkan karakter orang-orang beriman, ya, mereka tidak langsung menunjuk dirinya sendiri, tapi berusaha untuk menjadi seperti itu dan mencari sampel siapa kira-kira orang yang lebih bagus dari saya untuk dijadikan contoh. Kalau zaman sekarang, ketika disebutkan orang-orang beriman, karakternya seperti ini, bagus, ya, jujur, dan seterusnya, kita merasa bahwasanya inilah diri kita. Nah, ini ya penyakit orang-orang zaman sekarang. ya termasuk kita mungkin ya, dengan firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya yang maknanya, ya, pemaknaan saja, dan di antara manusia terdapat seorang laki-laki munafik yang bicaranya baik. Jika ia berkata, maka akan membuatmu kagum karena keindahan tutur katanya. Hal itu jika ia membicarakan perkara-perkara kehidupan dunia, ya, seperti itu, bagus. Tetapi dalam perkara-perkara akhirat, maka pasti ia tidak tahu apa-apa. Dan tidak punya keinginan untuk membicarakannya. Karena apa? Karena ia kafir. Karena ia kafir. Ketika ia berbicara, Allah Ta'ala menyaksikan bahwa Rasulullah SAW percaya terhadap apa yang ia katakan. Sufi ini menunjukkan Rasulullah, ya, pada asalnya memang tidak tahu perkara hati seseorang. Maka sangat mungkin Rasulullah percaya terhadap perkataan seorang munafik yang menipu. Karena Rasulullah menghukumi secara zahir. Dan Allah Ta'ala tidak memberitahukan ketika itu tentang perkara batinnya. Jadi pada asalnya Rasulullah pun tidak mampu, pada asalnya tidak mampu secara independen untuk menelaah hal-hal yang gaib, kecuali kalau Allah mengizinkannya atau memberitahukannya. Di mana ia berkata kepada Rasulullah SAW, wah munafik ini Allah Ta'ala mengetahui bahwa saya orang yang beriman. Ini yang ditafsirkan menjadi tafsir wa yushidullaha ala ma fi qalbihi. Perkataan Allah Ta'ala tahu bahwa saya orang beriman, wahai Muhammad. Dan saya mencintaimu, wahai Muhammad. Dan Allah Ta'ala menyaksikan bahwa saya begini, begini, begini, begini. Yaitu mengatasnamakan Allah dengan bersumpah dan menyebut nama-nama Allah untuk mempersaksikan bahwasanya dirinya dalamannya itu baik. Ya. Nah, kemudian jika ia beranjak, yaitu ketika dia bertemu dengan wahai Muhammad, dengan Rasulullah, pas bertemu tuh kalamnya itu zen gitu. Kalamnya enak kalamnya. Ah, tapi ketika dia menjauh, ya, tidak sedang bersama Nabi kita Muhammad SAW, menjauh darimu, ya, sa'a fil ardi. Kalau di sini sa'a artinya berjalan dengan cepat. Sa'a ini bisa artinya jalan dengan agak cepat, bukan berlari. Tapi jalan agak cepat gitu, enggak jalan biasa, bukan. Atau bisa bermakna sa'a ini adalah usaha atau kerja. Ya, seperti kasb. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَوْدَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Di surat Al-Isra, barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha menuju akhirat dengan usahanya dia. Jadi sa'a bisa artinya berusaha, tapi maknanya di sini adalah berjalan, ya, tidak dengan Nabi SAW, yakni ia berjalan di bumi dengan melakukan kerusakan, yaitu menghancurkan tanaman dan juga binatang, ya, dengan melakukan berbagai perbuatan kriminal. Maka hujan pun tidak turun disebabkan perbuatan dia, dan hasil-hasil tanaman pun mengering, bumi menjadi kering, hewan-hewan menjadi mati, serta terputuslah keturunan dan pekerjaannya. Ini karakter munafik. Ibarat kalau misalnya sekarang ada orang berjanji palsu, berjanji nanti kalau misalnya saya udah jadi amir, pemimpin, ya, maka saya akan begini, begini, begini, begini. Ternyata pas sudah jadi, ini yang terjadi. Melakukan kerusakan, menghancurkan tanaman, menghancurkan rumah-rumah tanpa hak. Kemudian akhirnya musibah terjadi di sana dan di sini. Perbuatan seperti ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membencinya dan membenci orang yang melakukannya. Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa orang munafik ini, ya, orang munafik, jika ia diperintah untuk suatu kebaikan dan dicegah dari suatu kemungkaran dengan dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan lakukan ini dan tinggalkan itu. Maka tiba-tiba kalau dia dinasihati seperti itu, bangkitlah fanatisme dan kesombongannya dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, kalau misalnya kita coba cerminkan kita, ketika ada orang menasihati kita, bagaimana perasaan kita? Nasihatinya diam-diam, bukan dengan secara umum di depan orang, enggak. Tapi diam-diam. Ya, akhi, takillah. Marah enggak kita? Kalau misalnya marah, berarti hati-hati itu. Ya. Marah maksudnya marah. Siapa kamu nasihatin saya? Kenapa, emang apa? Salah saya apa? Gitu, misalnya. Maksudnya, salah saya apa? Bukan karena pengen tahu salahnya apa, tapi Mengingkari, ngapain kamu nasihatin saya enggak punya salah kok. Ini berarti ada kemiripan dengan bertasyabbuh dengan tingkah orang munafik ini. Ditakutkan ada kemunafikan di kalbu kita, na'udzubillah. Itu karena itu ia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dan tidak bertaubat kepada Allah. Maka pantaslah neraka jahannam menjadi tempat tidurnya sebagai ganjaran atas kemunafikan, kejelekan dan pengrusakannya, dan ia akan kekal di sana untuk selama-lamanya. Karena dia kafir. Jahannam sungguh merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Allah Ta'ala juga memberitahukan tentang orang mukmin yang jujur. Nah ini sebaliknya. Sekarang kalau tadi 3 ayat membahas tentang orang munafik, perbandingannya membahas tentang orang beriman 1 ayat toh. Ya. Seperti awal Al-Baqarah, ayat tentang munafik sampai 17-an. Ya. Kalau misalnya tentang orang beriman hanya 3 atau 4. Ya. Kemudian untuk orang kafir hanya 2. Nah, di sini orang mukmin yang jujur, di antara manusia ada orang mukmin yang jujur imannya. Ya, orang mukmin yang jujur imannya. Yang menjual dirinya, jiwanya dan hartanya, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari apa itu? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan hidup di sampingnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Darussalam. Kenapa menjual diri? Kenapa menjual harta lillahi ta'ala? Kenapa? Karena memang pada asalnya diri kita dan harta kita itu milik Allah. Kita hanya dititipkan untuk memanage, itu aja. Di dunia ini miliknya milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Ya. Pedagang-pedagang itu harus sadar bahwasanya harta yang dia punya, keuntungan, advantage dan benefit semuanya, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang yang dia perjualbelikan pada hakikatnya semua juga adalah milik Allah. Dan kita diperbolehkan untuk menjual dan memanage-nya. Dan semua ada pertanggungjawabannya. Itu pedagang harus kayak gitu semuanya. Dan bukan pedagang aja, kita semua. Harta yang kita punya itu sebenarnya milik Allah Ta'ala. Jangankan harta yang merupakan sisi eksternal dari diri kita, bukan termasuk internal diri kita. Harta itu beda. Diri kita saja, jiwa kita saja milik Allah. Dalilnya apa? Dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu kita adalah lillah, milik Allah Ta'ala. Ya? Dan karena kita milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Harta yang kita punya juga milik Allah. Dan karena harta yang kita punya adalah milik Allah, dan kita hanya diberikan amanat untuk memanage, maka pastilah yang namanya titipan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya dan diminta pertanggungjawaban. Di audit nanti. Seperti itu jadi. Nah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Tadi boleh terjemahkan, diriwayatkan ya, bahwa orang munafik yang dimaksud dalam 3 ayat pertama yang kita bahas hari ini, dia bernama Al-Akhnas, bukan nama asli ya. Al-Akhnas bin Syuraiq. Al-Akhnas bin Syuraiq. Al-Akhnas ini laqab, gelar, julukan. Ya. Kunyah. Afwan, bukan kunyah, laqab. Bukan kunyah, laqab. Julukan, gelar. Apa arti Akhnas? Akhnas ini yang suka mundur, ya, seperti setan. Ketika dibacakan, ya, mundur dia. Nah, seperti itu, Khannas, Akhnas. Ya, ciri orang munafik ya seperti itu. Ya, kalau di depan, oh, kemunafikannya, kekufurannya tuh mundur. Yang dizahirkan apa? Keimanan. Tapi pas di belakang, nyelokit, membelati, menusuk, dan seterusnya. Itulah Akhnas. Ya, dikatakan di sini, di footnote, sesungguhnya, sesuatu yang dianggap menentukan adalah keumuman lafalnya, bukan suatu sebab yang khusus. Ibnu Katsir meriwayatkan, dari Thawib Al-Bakali, sungguh aku menemukan sifat sekelompok umat ini pada kitabullah yang diturunkan. Aku menemukan sifat sekelompok umat ini pada kitabullah yang diturunkan, yaitu pada kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab samawiyah sebelumnya, yaitu suatu kaum yang memperdayakan dunia atau diperdayai oleh dunia. Lidah mereka lebih manis dari madu, hati mereka lebih pahit dari pohon gaharu. Pohon gaharu kayak gimana? Ada yang tahu? Enggak tahu. Ala kulli hal. Anda juga enggak tahu ya, tapi tahu enggak harus sering dengar. Berpakaian di hadapan manusia dengan bulu domba. Sementara hati mereka adalah hati serigala. Ah, berarti Pak, bulu domba hati serigala itu frase seperti itu, ya. Itu sudah ada sejak zaman salaf. Bahkan sebenarnya ini hadis ya. Bukan sebenarnya hadis, tapi ada riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya bahwasanya Nabi berkata seperti ini. Ya, tetapi riwayat tersebut dhaif, maka mungkin di sini Ibnu Katsir meriwayatkan dari Thawf Al-Bakali saja. Tapi ala kulli hal, ini adalah tingkah orang munafik. Al-Akhnas bin Suraiq. Nanti ada ceritanya insyaAllah. Dan orang mukmin yang dibicarakan dalam ayat keempat, 207, itu ialah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Abu Yahya. Ya. Syekh Eko. Mas Eko, di situ aja. Itu kosong. Masih seatnya masih kosong. Nanti kepenuhan di sana. Ntar panas sendiri di sana ya. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Abu Yahya, yang mana ketika orang-orang musyrik mengetahui bahwa ia akan berhijrah ke Madinah, menyusul Rasulullah dan para sahabatnya, sebagai kisah yang masyhur, mereka berkata kepada Suhaib. Suhaib ini punya harta banyak ya. Dan Suhaib ini pintar dalam memanah. Tepat ya, kalau memanah. Mereka berkata kepada Suhaib, "Hey Suhaib, engkau enggak boleh pergi ke Muhammad. Engkau tidak boleh pergi dengan dirimu dan hartamu kepada Muhammad. Kami tidak terus akan mengejarmu. Kami tidak akan mengizinkanmu untuk hijrah menuju Madinah kecuali jika engkau memberitahu kami di mana harta simpananmu." Jadi orang-orang musyrik ini tahu bahwa saya Suhaib ini kan kaya. Tapi pintar juga dalam memanah, ya kan? Ini Suhaib sudah mengancam ente semua kalau masih ngikutin aneh sasarin semuanya, mati semua ente. Tapi yang namanya orang musyrikin ini ya, mereka itu kenapa mencegah para sahabat untuk hijrah? Mengapa mereka membenci Nabi dan para sahabatnya? Alasannya apa? Apakah alasannya kecemburuan agama? Bukan. Alasannya dunia sebenarnya. Alasannya dunia. Sama seperti orang-orang sekarang. Yang ketika kebidaahan-kebidaahan mereka terbongkar, mereka marah bukan karena kecemburuan agama. Bukan. Karena dunia. Karena ada bagian dari dunia yang akan mereka hilang, kehilangan darinya ketika ketahuan. Dan ketika orang-orang sudah tidak menyukai ritual yang biasa mereka lakukan. Nah, ini orang-orang musyrikun ini sudah mencontohkan itu contohnya dari zaman dulu. Itu mereka tetap aja walaupun mati sekalipun. Dipanah oleh Suhaib. Kami akan tetap terus menguntitimu. Sampai mati enggak, kami akan terus mencegah. Biarin enggak apa-apa kami mati. Ya, tapi ada syarat kalau kamu mau selamat dari kami. Selamat dari kejaran kami. Ada syaratnya. Syaratnya tadi itu. Yang beritahu kami di mana letak kamu sembunyikan harta kamu di Mekah. Ini berarti kan materi banget. Yang dicari sebenarnya duit sebenarnya. Bukan kecemburuan religiositas, bukan. Ya. Nah, maka ia pun memberikan ya dikasih tahu tempatnya, memberikan seluruh hartanya kepada mereka lalu dia udah pergi hijrah, bebas ya. Ketika ia sampai di Madinah dan Rasulullah SAW melihat Suhaib Rumi, beliau berkata kepadanya, "Telah beruntung jual belimu wahai Abu Yahya. Telah beruntung jual belimu," kata Nabi SAW. Ya. Kenapa jual beli apa di sini? Menukar hartanya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita seperti itu ya? Bisa enggak? Dan meskipun ayat ini turun berkaitan dengan persoalan Al-Akhnas untuk di ayat pertama dan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu untuk ayat terakhir 27, tetapi kandungannya bisa dijadikan ibrah bagi seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena lafal-lafal yang Allah Ta'ala ucapkan di ayat-ayat ini lafal-lafal umum. Wa minan nas, di antara manusia, enggak disebut nama-nama mereka. Cuman asbabun nuzulnya ada. Jadi asbabun nuzul ada, ya kaitan dengan kejadian ada, tetapi lafal yang Allah Subhanahu wa taala katakan itu umum. Ya, tidak mengatakan dalam ayat ini ada Suhaib, nama Suhaib Ar-Rumi enggak ada. Ya, jadi ibrahnya adalah keumuman bisa kita ambil faedahnya dan refleksikan ke kehidupan kita sekarang. Ya, bisa. Itulah alhamdulillah kita memiliki kitab Kitabullah, yang mana satu ayat itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah berbagai permasalahan dunia kita nih. Ya. Al-Aqnas adalah perumpamaan jelek bagi setiap orang yang memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifatnya, dan Suhaib merupakan perumpamaan kebaikan dan kesempurnaan bagi orang yang memiliki sifat seperti sifat-sifatnya. Baik, kita mulai insyaallah. Kita tafsirkan secara tahlili, yaitu secara agak detail kata per kata, ayat per ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Di antara manusia, minan nas, di antara manusia ada yang man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Oke. Lihat uslubnya di sini, minan nas, ya. Sebagian dari manusia, di antara manusia. Itu 204, ya. Dan 207 juga minan nas. Ya kan? Kemudian ayat 200 sekian sebelumnya, atau 201 atau 202, juga ada kalimat seperti itu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ayat 201, wa minan nas wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini Allah Taala menyebutkan di antara manusia, di antara manusia, di antara manusia. Ya. Dan Allah menyebutkan di antara manusia yang karakter baik dan karakter buruk dari mereka. Ya. Maka Ar-Razi berkata rahimahullah, wal gharadu bi kulli dzalika, ya, di tafsirnya juz kelima, jilid kelima, dan tujuan semua itu, ya, penyebutan-penyebutan karakter-karakter manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, an yab'atsal 'ibadu 'ala at-thariqatil hasanah, agar hamba-hamba Allah ini itu berjalan di atas jalur yang benar, fima yattasilu bi af'alil qulubi wal jawarih, yang mana jalur benar itu terhubung dengan perbuatan-perbuatan kalbu dan anggota tubuh lainnya, wa an ya'lamu, dan agar mereka tahu, termasuk ayat ini terutama, la yumkinu ikhfa'ul umuri anhu, tidak mungkin menyembunyikan perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Aqnas ini menyembunyikan perkara hatinya dari Rasulullah, tapi Allah Maha tahu, tidak tersembunyikan dari Allah. Pelajaran lainnya dari uslub semacam ini adalah bahwasanya Allah Taala memberikan kita pilihan. Ya, memberikan kita pilihan. Mau yang mana? Mau yang masuk ini apa yang masuk ini? Silahkan. Itu yang disebut ikhtiar. Ya, ikhtiar itu silahkan memilih. Silahkan memilih. Ini pilihan. Mau yang ini ada konsekuensinya, mau yang itu ada konsekuensinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya ikhtiar manusia, yaitu pilihan manusia, itu sebagai barometer dapat dosa atau pahala nantinya. Ya. Di sini berkaitan dengan ilmu akidah, berkaitan dengan beberapa firqah. Yang mana beberapa firqah dalam di antara kaum muslimin ada yang menganggap bahwa saya manusia ini seperti boneka. Ini firqah apa? Jabariyah. Itu bahwasanya kita ini seperti boneka atau seperti wayang yang tidak mampu melakukan apa-apa, melainkan semua yang kita perbuat adalah Allah yang berbuatnya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bersikap pertengahan. Jadi ada Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah tadi bahwasanya manusia ini dipaksa melakukan. Antum menulis sekarang itu, ya, antum terpaksa menulis. Allah yang membuat antum menulis. Ya benar, itu kalimat benar, tetapi bedanya pemahaman mereka adalah antum sebenarnya tidak mempunyai ikhtiar, tidak mempunyai iradah. Jadi antum sekarang mau nulis, ya kan? Kemauan untuk menulis, itu ada enggak? Ada. Dalam teologi Jabariyah, yang biasanya orang-orang Asy'ariyah yang memakainya, dalam teologi Jabariyah, kemauan untuk menulis itu ya, keterpaksaan. Kemauan untuk menulis itu adalah keterpaksaan. Tapi dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemauan memang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemauan tersebut ada sendiri. Tapi tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Islam atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemauan ini sebagai barometer dapat pahala atau dosa. Jadi tadi ada apa? Ada Qadariyah, ya, ada Jabariyah, dan di tengah-tengahnya ada Ahlus Sunnah. Kalau Qadariyah, mereka berprinsip gimana? Bahwa saya manusia mentakdirkan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau manusia berkehendak, maka itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi Qadariyah. Memang Allah menciptakan kita, benar kata Qadariyah. Ya, kata Qadariyah ini biasanya Mu'tazilah yang mengadopsi pemikiran ini. Ya benar, Allah menciptakan kita. Kita mengimani itu. Tetapi Allah Ta'ala tidak mentakdirkan apa yang kita mau. Jadi bagi Qadariyah, kemauan kita dan gerakan kita itu adalah sesuatu yang independen di luar takdir. Di luar takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang artinya apa? Kata Qadariyah, kita adalah yang menciptakan perbuatan kita, kita yang mentakdirkan diri-diri kita. Itu bagi Qadariyah, ekstrim. Bagi Jabariyah, bagi Qadariyah itu apa? Ghulu, berlebihan dalam masalah kemauan kita. Kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Ya. Tanpa ada singgungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya melihat kita melakukan. Tapi Allah Ta'ala tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Alhamdulillah, itu dari kalam ini. Dan itu bagi Qadariyah. Yang biasanya diadopsi oleh Mu'tazilah. Tapi kalau bagi Jabariyah, yang biasa diadopsi oleh Asy'ariyah, dan itu biasanya di Indonesia, Asy'ariyah ini, kalau Mu'tazilah biasanya Barat. Ya. Maka mereka mengatakan, kebalikannya dari Qadariyah. Bagi Jabariyah ini, bahwasanya manusia itu tidak memiliki kemauan. Yang ada bagi manusia adalah keterpaksaan melakukan segala sesuatu. Seperti wayang yang terpaksa digerak-gerakkan oleh dalangnya. Sehingga seolah-olah adanya kalbu ini useless, tidak bermanfaat. Itu bagi Jabariyah. Tapi bagi Ahlus Sunnah, manusia semua ditakdirkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Ya. Tetapi manusia tetap mendapatkan punya satu hal yang mana pahala dan dosa juga bergantung padanya, yaitu iradah, ikhtiar dia. Ya, iradah, kemauan dia. Baik, ini pembahasan umum mengenai teologi-teologi ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Ada manusia yang kayak gini, ada manusia yang kayak gitu. Silahkan kalian pilih. Dan pilihan kalian itu sesuai dengan kemauan kalian akan diganjari dosa atau pahala. Nanti lihat pilihan kalian yang mana. Dalam ayat lain kan Allah Ta'ala memberikan pilihan, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Bagi yang mau maka dia silakan beriman, bagi yang mau maka silakan dia kufur. Tapi Allah wajibkan untuk beriman. Kalau dia kufur karena kemauan dia kufur, maka siap-siap nanti dapat azab. Tapi itu dari diantara faedah dari kalimat wa minan nas. Di antara manusia, may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada orang-orang yang yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Perkataannya fil hayatid dunya, tentang kehidupan dunia, itu menakjubkanmu, ya, membuatmu tertakjubkan. Ya. Nah, di sini ada dua penafsiran mengenai kalimat yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Apa maksudnya yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya? Kalau diterjemahkan kan, diterjemahan ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Jadi kalau dia bicara tentang masail duniawiyah, bagus dia. Disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya dua tafsiran mengenai yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Tafsiran pertama, ana ringkas, yu'jibuka kalamuhu indama yatakallamu li talabi masalihid dunya. Orang ini membuatmu omongannya membuatmu terpesona ketika berbicara untuk mencari maslahat-maslahat dunia. Untuk mencari maslahat-maslahat dunia. Paham? Paham yang pertama ini? Dia bagus ngomongnya ya. Ketika dia tujuan ngomongnya mencari dunia, mencari maslahat enaknya dunia. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ngomongnya luar biasa ketika berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan tidak bagus ketika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Bedanya apa yang tafsiran pertama dan kedua? Bedanya yang pertama kan tadi apa? Dia bagus ngomongnya, ya ucapannya bagus kalau ada tujuan dunia. Yang kedua, tafsiran kedua, ucapannya tentang hal-hal duniawi itu bagus, tapi kalau bicara tentang akhirat nggak bagus. Apa bedanya? Dua-duanya sama-sama khotir, sama-sama buruk, berbahaya. Yang pertama, bagus omongannya kalau memang ada maksud duniawi, ada maksud duniawi. Ya ini baik dia berbicara tentang dunia ataupun dia berbicara tentang akhirat. Paham? Contoh, seorang dai misal, dia tahu di masjid A misalnya, di masjid agung A, kalau dia kajian, ya dapat amplopnya besar, ya. Karena madu'unya banyak, tabligh akbar misalnya, ya. Kalau dia kemudian kembali ke musalla yang kecil B, ya, dikit rewardnya, hadiahnya dikit, bahkan nggak ada, kadang-kadang amplopnya hanya bertuliskan afwan. Ya. Nah, di kemudian kalau dia berbicara kajian, isi kajian di Masjid Agung A, luar biasa. Luar biasa. Semua orang itu memujinya. Luar biasa. Ya. Tetapi ketika dia mengisi kajian di musala B, luar biasa juga. Enggak mood, enggak apa. Enggak enak didengar, enggak kurang-kurang enak. Enggak seperti pos yang gede itu. Paham maksudnya? Nah, ini yang tafsiran pertama seperti itu modelnya. Yaitu kalau dia bicara apapun, walaupun tentang akhirat, tetapi untuk mencari maslahat dunia, yaitu karena dia mencari ridho manusia misalnya, atau mencari amplop misalnya, maka dia, wajib ngomong luar biasa. Tapi ketika dia tahu tidak ada maslahat dunia yang didapat, maka ngomongnya biasa aja. Itu yang pertama. Hati-hati dengan sikap ini. Ya, ini sebenarnya bukan untuk teman-teman yang di sini, tapi untuk dai-dai sebenarnya. Ini sampel untuk dai. Banyak juga sampel lainnya, cuman karena memang kan kehidupan sehari-hari kita kan dakwah, jadi kadang sampelnya berkaitan dengan dakwah. Tapi kemudian itu yang pertama tadi ya. Yang pertama ada posibilitas dia hebat dalam berbicara akhirat. Tetapi kehebatannya itu untuk mencari dunia. Hah? Gitu. Seseorang belajar banyak. Kenapa antum yang belajar banyak? Supaya anda populer di kalangan orang-orang. Ini apa? Dunia. Litolabi masalihid dunia. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali kalau dia menjadikan popularitas itu sebagai pijakan semata supaya kebenaran semakin disiarkan oleh dia. Mungkin itu bagus ujung-ujungnya gitu kan, akhirat. Tapi ini enggak. Yang kedua, ada tafsiran kedua, yaitu orang ini luar biasa kalamnya kalau ngomongin tentang dunia, ngomongin tentang dagang, ya. Tapi giliran ngomongin tentang akhirat, enggak ada rohnya sama sekali. oh ini mungkin tamparan keras buat kita. Kalau soal bicara dunia, antum bicara tentang barang, ya, produk, masya Allah, ya, syekhul produk jadi bukan syekhul Islam, menguasai semua produk yang antum bidangi itu. Tapi coba bicara tentang agama, tauhid itu apa? Uff, apuan anak. Anak enggak tahu. Antum udah 5 tahun ngaji. Alah kurang. Anak ngajinya ngaji-ngajian aja lah, jiping. Enggak bisa kayak gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum. Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Ya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Perhatiin baik-baik nih. Di surat Ar-Rum ayat kesekian ya, entah ayat kelima atau keempat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Ya, ini tingkah orang-orang kafir. Jangan sampai kita tasyabbu bil kufar. Tasyabbu bil kufar menyerupai orang kafir. Enggak dari segi pakaian, bukan, tapi dari segi gaya hidup atau dari segi pemikiran. Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Apa artinya? Mereka mengilmui. So, di sini mengilmui ya, bukan ya'rifun, mengilmui yang zahir dari kehidupan dunia. Ya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka tentang akhirat mereka lalai. Lalai. Itu perhatikan. Allah Ta'ala tidak mengatakan ya'lamuna al-hayatad dunya. Tapi ya'lamuna zahiran. Ya. Dan ini ada faedah penting. Ini menunjukkan ilmunya orang-orang kafir itu hanya terbatas pada dunia, ya kan? Karena mereka mengetahui yang zahir dari dunia dan mereka tidak mengerti tentang akhirat. Ya. Dan itu pun ilmu yang terbatas tentang dunia itu pun mereka tidak mengetahui dunia pada sebenarnya. Pada hakikat batinnya dunia itu sebenarnya apa? Paham enggak? Dalam ayat ya'lamuna zahir min al-hayati dunya. Mereka hanya mengetahui yang zahir dari dunia. Zahir berarti covernya dunia. Dia tahu dunia ini menyelimuti dirinya dengan keindahan. Dengan zukhruf perhiasan keindahan dunia. Jadi dunia ini mentalbis dirinya, menyelimuti dirinya dengan keindahan. Tapi ketika kita menoleh sebenarnya dunia itu, ya, itu jelek sekali. Jadi mereka ini orang-orang kafir yang banyak bicara atau orang-orang mukmin yang orang-orang muslim yang banyak berbicara dunia itu hanya mengetahui lahiriah dunia yang nampak bagi mereka. Apa lahiriah dunia? Zahirnya dunia atau lahiriah dunia itulah maladzat, kelezatan, ya, dan permainan, ya. La'ibun walahu, itu zahirnya dunia. Permainan dan kelalaian itu zahirnya dunia. Tetapi batin hakikatnya dunia adalah apa? Dunia adalah madarat, keburukan, kebusukan yang paling terendah. Ya kan? Justru yang lebih mengetahui tentang hakikat dunia siapa? Orang beriman yang berilmu. Dan sekaligus mereka lebih mengetahui tentang akhirat karena belajar, bukan karena apa-apa, karena belajar. Dan Allah Ta'ala berikan hidayah. Begitu. Orang-orang kafir mereka merasa bahwasanya pikiran dan cakrawala mereka luas. Tapi ternyata cakrawala mereka terbatas pada zahir dunia. Sementara kita orang-orang beriman justru cakrawalanya itu orientasi akhirat. Yang berjuta-juta tahun ke depan, ya kan? Orientasinya itu. Orientasi itu kan berarti titik puncak cita-citanya. Bukan dunia. Dan sekali kita juga tahu tentang akhirat, mengorientasikan amalan kita untuk akhirat, kita juga tahu tentang hakikat dunia, lebih mengetahui dibandingkan dengan orang-orang kafir yang mana mereka fokus di dunia. Jadi siapa yang luar biasa di sini? Orang beriman. Ya. Dikabarkan oleh Sahal bin Sa'id dalam hadisnya, Sahal bin Sa'ad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain. Kunna ma'a Rasulillah SAW di Dhul Hulaifah. Suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah SAW di Dhul Hulaifah. Ya. Faidha huwa bishatin maitatin sya'ilatin rijlaha. Rijluha. Atau birijliha. Tiba-tiba kita melihat ada bangkai kambing, ya, bangkai loh. Berarti matinya bukan karena disembelih. Bangkai kambing, bangkai. Yang mana orang-orang Arab pun enggak bakal mau makan bangkai semacam itu. Ya, bangkai berarti matinya bukan karena disembelih. Sya'ilatin birijliha. Yaitu entah salah satu kakinya atau dua kakinya itu ngangkat naik. Ya. Antum pernah lihat babi kalau mati gimana? Blok kayak gitu ngangkat naik. Ah, jelek enggak penampakannya? Buruk sekali. Buruk. Kalau kita melihat kambing habis disembelih, ya udah kayak gitu-gitu doang. Tapi ini terangkat kakinya. Saking jeleknya itu penampakan. Ya, apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum? Atrauna hadhihi hayyinatan hayyinatan ala sahibiha? Hai para sahabatku, kalian diperlihatkan kayak gini, apakah ini buruk enggak? Hina enggak hal seperti ini? Penampakan seperti ini hina enggak? Jelek enggak? Ya, ya jelek. Ngat bangkai semacam ini dengan kaki terangkat kayak gini ya, jelek sekali. Kata Rasulullah, fawalladhi nafsi biyadi. Apa artinya fawalladhi nafsi biyadi? Wallah. Wallahi ya. Arti yang benar kalau biasanya kalau diterjemahkan tuh, ya di terjemah-terjemahan yang salah tuh. Bisa jadi syirik asghar. Walladhi nafsi biyadi terjemahan demi jiwaku yang berada di genggamannya, enggak boleh itu. Paham enggak? Demi jiwaku yang berada di genggamannya. Berarti kan bersumpah pada jiwanya. Jiwanya dan makhluk. Salah. Yang benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu baru benar. Ya. Jadi orang-orang beberapa penerjemah ini menerjemah secara harfiah ya. Walladhi nafsi biyadih. Wa langsung ke nafsi. Demi jiwaku yang berada. Alladhinya gimana nih? Karena kalau misalnya diterjemahkan demi yang jiwaku berada di tangannya itu karena aneh. Enggak aneh. Antum aja yang menganggapnya enggak aneh. Tapi pikiran baik-baik. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu kata Rasulullah SAW. Ladunya ahwanu ala Allahi min hadhihi ala sahibiha. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di sisi pemiliknya. Toh pemiliknya kalau misalnya kambing peliharaannya mati kesetrum, membangkai kemudian busuk, ya, apakah pemiliknya menganggapnya mulia? Enggak, hina banget ini. Aduh, udah buang-buang, enggak usah dia makan dah. Bahkan melarang orang-orang untuk memakan bangkai ini. Ya? Maka kemudian Rasulullah meneruskan, walau kanatid dunya tazinu indallahi janah ba'udah, seandainya dunia ini sewazan, setimbang, ya, se apa namanya, sederajat timbangannya di sisi Allah dengan timbangan sayap, satu sayap nyamuk, seandainya itu sama timbangan dunia kita ini dengan satu sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha qatratan abada, maka Allah Ta'ala tidak memberikan orang kafir satu tetes pun air. Bisa dipahami maksudnya. Agak susah memahaminya. Pemahamannya gimana? Dikatakan dalam Aunul Ma'bud, kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Nabi Daud. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Atau enggak, tuh di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Ya, karena ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dan juga lain-lain. Maksudnya adalah Allah Ta'ala ma yumatti'ul kafir minad dunya adna tamattu'. Sebenarnya Allah tidak memberikan orang kafir keenakan dari dunia serendah-rendah keenakan. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak memberikan kenikmatan kepada orang-orang kafir walaupun sedikit, enggak dikasih. Nah, tapi orang-orang kafir tuh pada enak-enakan, Enggak, itu bukan kenikmatan. Ya. Kenapa? Fa innal kafira aduun lillah. Sesungguhnya orang kafir itu musuh musuh Allah. Logika ini gimana? Yang namanya musuh la yu'ta syai'an mimma lahu qadrun 'indal mu'ti. Yang namanya musuh tidak akan diberikan oleh musuhnya sedikit pun dari keenakan. Iya. Allah Ta'ala musuhi orang kafir enggak? Musuhi. Ketika itu adalah musuh, maka Allah kasih enggak? Enggak dikasih. Yang namanya musuh, antum punya musuh misalnya. Antum enggak bakal memberikan dia kenikmatan. Walaupun sedikit, enggak bakal. Ya. Nah, sekarang famin haqaratid dunya indahu la yu'tiha li awliyaihi. Nah, itu kalaupun Allah berikan seluruh harta atau kenikmatan dunia kepada orang kafir, itu tidak sebanding dengan jannah ba'udah. Tidak sebanding dengan setetes air yang berkah. Paham enggak? Tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Enggak sebanding. Semua kenikmatan untuk orang-orang kafir sekarang. Lagi banyak yang lagi bergelimang kenikmatan tuh. Tapi itu kenikmatan yang akan menjadi kesengsaraan. Itu maksudnya. Nah, sementara dunia ini, satu dunia ini, ya, sepanjang hidupnya manusia di dunia ini, ya, itu ternyata sangat rendah. Sangat rendah di sisi Allah. Sehingga yang namanya kenikmatan hakiki, tidak Allah berikan kepada orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah. Mereka mendapatkan nikmat dunia. Tetapi nikmat itu tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Ya. Oleh karena itu, famin haqarati dunia, disebabkan hinanya dunia indallah, di sisi Allah, la yu'tiha li awliyaihi. Disebabkan rendahnya kenikmatan dunia ini, kecil bangetnya kenikmatan dunia ini, maka Allah tidak memberikan dunia kepada para wali Allah. Iya, enggak dikasih, kita enggak dikasih dunia. Makanya dalam hadis, ad-dunya sijnunil mu'min. Dunia ini penjara untuk mu'min. Kenapa? Karena dunia ini terlalu kecil kenikmatannya. Sehingga enggak layak bagi orang beriman untuk menenggelamkan diri dalam kehidupan, dalam kenikmatan duniawi. Yang mana kita tahu zahir dunia ini lezat. Kalau orang menenggelamkan diri dalam zahirnya dunia, dia pasti akan melupakan tadi apa? Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka akan lupa akan akhirat. Ya. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ketika antum berdagang misalnya, antum berdagang, ya, yang dicari pada awalnya itu bukan banyak-banyakan untung sebenarnya, tapi berkahnya, gitu loh. Tapi berkahnya yang dicari. Kalau kau banyak-banyakan untung, lama-lama mulai terperangkap kepada apa? Kepada dunia, zahirnya dunia, dan itu terjadi. Ada orang dulunya soleh, bagus, alim, mengajar, ta'alim, dan seterusnya, kemudian berdagang, ya. Dan dari perdagangan itu dia pengen nyari seuntung-untungnya. Dan biasanya orang-orang ahli ekonomi seperti ini, karena ilmu ekonomi untuk seperti ini kan, cari untung. Nah, lama-lama terjerumus, terperangkap, akhirnya letih dalam mencari keuntungan. Lupa kemudian tentang akhirat. Ya. Ya Allah musta'an. Itu yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Kita kembali ke track. Fil hayati dunya, kehidupan dunia. Oke. Okay. Yu'jibuka. Buatmu takjub kalau dia ngomongin dunia atau ngomongin akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Dan dia mempersaksikan Allah Ta'ala atas qalbunya benar. Itu maksudnya adalah dia berkata, Allahu ya'lamu anni aqulu haqqo. Allah tahu saya itu benar. Ngomongnya kayak gitu. Tapi pada hakikatnya wa huwa aladul khisam, dia sebenarnya adalah orang yang paling keras penentangannya. Ya, ini sangat mungkin, lihat kontrak sekali antara zahir dengan batin, dan itu hal yang wajib untuk kita waspadai, terutama orang-orang yang menyiarkan dakwah. Ya. Contohnya sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana manisnya omongan iblis, manis sekali. Pelabelan dari iblis, ini pohon khuldi, yaitu akan dijanjikan keabadian. Ya, kamu akan seperti malaikat, kamu akan abadi, dan seterusnya. Dari kalimat-kalimat manis. Namun ternyata wahu aladul khisam. Ternyata iblis ini yang paling keras penentangannya kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Adam alaihissalam sebagai manusia yang merupakan rivalnya. Nah, ayat ini ada pelajaran penting ya, tentang agar kita menjauh dari yang namanya kemunafikan. Ayat ini sebelumnya dipersalahgunakan, ya, tafsiran disalahgunakan oleh dua kelompok ekstrim. Ya. Kita tahu ada kelompok namanya Rafidhah, Syiah. Dan lawan dari Syiah, lawan maksudnya kubu yang 100% kontra adalah Khawarij. Ya. Syiah punya penafsiran tersendiri tentang ayat ini. Khawarij juga punya penafsiran tersendiri tentang ayat ini. Dan kalangan sahabat tabi'in ahlus sunnah wal jamaah sampai sekarang juga punya penafsiran tentang ayat ini. Mau kita bedah gak itu? Gak apa-apa. Ya. Syiah itu kita tahu sangat mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan sebaliknya dari Khawarij, bukan mengagungkan, mengapa? Mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Dua kubu yang dua-duanya ekstrim, tidak ada kebenaran pada mereka berdua. Ya. Nah, Syiah mereka menafsirkan ayat 204 dan 207. Maka orang-orang Syiah mengatakan ini maksud dari ayat 204, 205, 206 siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan ayat 207 siapa? Ali. Paham? Ya, jadi mereka jadikan Abu Bakar, Umar dan para sahabat lainnya ini nih orang-orang munafik. Dan dalil-dalil mereka pakai dalil lainnya. Ya. Saking bencinya mereka kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar dan lain-lain. Dan saking hulunya mereka menafsirkan 207 adalah untuk Sayyidina Ali, dah gitu lah. Jadi mereka sangat benci ya sama Abu Bakar dan Umar. Saking bencinya, ada suatu cerita itu di daerah Iran apa mana Irak atau Iran. Di antara pendidikan orang tua Syiah kepada anaknya untuk membenci Khulafaur Rasyidin kecuali Ali. Suatu ketika anaknya dibelikan mainan yang bagus, yang disuka oleh anak. Ya. Udah lagi seneng-senengnya main, itu kan berapa hari kemudian main. Dimainkan itu mainan misalnya, patrak terkan atau apa gitu kan. Diambil itu mainan orang tuanya pada suatu ketika. Diambil, nangis-nangis itu anak. Nangis-nangis pengen mainan itu lagi. Maka kata orang tuanya apa? La'anat dulu Abu Bakar dan Umar. Lanat dulu baru aku kasih. Dilanat. Ya udah. Besok itu lagi ambil, lanat dulu. Akhirnya jadi besar apa? Ketika sudah besar sudah menjadi expert ahli dalam bidang lanat sahabat. Begitu. Jadi mungkin trik ini juga bisa antum pakai ya. Lu diambil mainannya, ucap kalimat syahadat, rukun Islam apa, rukun iman apa baru kasih. Haji itu bagus. Itu Rafidhah, Syiah. Kalangan sebaliknya Khawarij. Khawarij ini mengkafirkan keumuman sahabat. Ya, si sama sama siapa? Sama Rafidhah sebenarnya. Sama mengkafirkan keumuman sahabat kecuali beberapa. Khawarij pun begitu. Mengkafirkan. Ya. Mengkafirkan keumuman sahabat. Baik. Dan bedanya adalah kalau Syiah, kalau Ali radhiyallahu anhu, mereka agungkan sampai dipertuhankan. Kalau Khawarij bukan, tidak mereka, sebaliknya mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Maka bagi mereka Khawarij wa minan nas. Di sini ada Khawarij kan banyak sektenya. Ada sekte Khawarij namanya Azariqah. Sekte ekstrim Khawarij namanya Azariqah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Abu Mansur Al-Asfaraini Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 429 dan juga disebutkan dalam kitab Al-Milal Wan-Nihal karya Asy-Syahrustani wafat pada tahun 548 rahimahumullah. Mereka menyebutkan ada firqah dinamakan Azariqah karena muasisnya, foundernya adalah Abu Rashid Nafi' bin Al-Azraq. Maka disebutlah pengikutnya sebagai Azariqah. Ini memiliki banyak sekali beberapa poin yang menyimpang, tetapi menyimpangnya itu parah. Dan yang paling parah adalah bahwasanya kelompok Azariqah ini sebagaimana juga keumuman Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, dan mereka menafsirkan wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya, dan sampai ayat 206 itu berkaitan dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali mereka sifati munafik, kafir, na'udzubillah dari kalam ini, dan fahasbuhu jahannam, masuk neraka itu Ali. Itu bagi sekte Khawarij diantaranya Azariqah. Dan kemudian untuk siapakah penafsiran 207 wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah, yang terpuji ini siapa? Yang terpuji Abdurrahman bin Muljam atau Mulji. Siapa dia Abdurrahman ini? Pembunuhnya Ali. Ya, kebalik. Itulah. Ya. Firqah ini, Az-Zariqah ini mengkafirkan kaum muslimin. Siapapun yang menyelisih mereka, maka kafir itu orang. Sahal, gampang. Dan mereka termasuk Az-Zariqah termasuk menghalalkan membunuh anak dan istri orang yang menyelisihi teologi mereka. Halal bagi mereka. Jadi ketika ada orang bapak-bapak tidak setuju mereka, bapak-bapak ini kafir, boleh dibunuh, anak dan istrinya juga boleh dibunuh. Masya Allah, kok masih tersisa orang kayak gitu. Maka kelas, minta semuanya. Habis, na'udzubillah. Ya. Begitulah. Ini tafsiran dari firqah-firqah sesat. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang mengikuti firqah sesat itu menampakkan hal yang ajaib di hadapan banyak manusia. Baik dia ada spirit Khawarijnya, apalagi orang-orang Syiah, ya kan? Menampakkan hal-hal yang membuat kita itu terlena dan terpana, dan kita berbuat senang sama dia. Dulu dikatakan dalam kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi rahimahullah di jilid kedua, ada yang meriwayatkan suatu ketika Wasil bin Atha, ya. Wasil bin Atha ini yang founder Mu'tazilah, ya. Wasil bin Atha suatu ketika, ya, berbicara. Ini kan muridnya Al-Hasan Al-Basri bertemu dengan Muhammad bin Sirin. Kemudian ada Amr bin Ubaid dan juga seorang yang berpaham sesat. Maka berkata Amr bin Ubaid, "Ala tasma'un?" Kalian enggak dengar tuh yang disebutkan oleh Wasil bin Atha ketika menghikayatkan tentang Al-Hasan Al-Basri? Sesungguhnya ma kalamul Hasan wa Ibn Sirin عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقات. Nah, ketika mereka berkumpul di majlis mereka sendiri, ya, di sini Amr bin Umair berkata, tidaklah perkataannya Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, tabi'in semua, salafus saleh, kecuali perkataan tersebut, ya, ketika kalian mendengarnya, itu hanyalah sekadar apa tisu basah buat haid yang dilempar. Paham maksudnya? Sehina itu perkataan mereka. Enggak ada artinya. Mereka ulama haid dan nifas. Itu perkataan orang-orang Mu'tazilah sebenarnya. Ini dari foundernya. Sampai sekarang kalau misalnya ada seseorang yang pemikirannya agak ke Mu'tazilah, akan menuding salafiyin dan ulamanya sebagai ulama hadis, hadas dan nifas. Karena memang sudah turun temurun penyakitnya kayak gini. Tapi mereka hanya bisa ngomong ketika di luar majelisnya masyayikh yang benar. Maksudnya di jauh kejauhan sana baru ngomong sama kelompoknya. Seperti itu. Ya. Makanya diriwayatkan kata Imam Syatibi bahwasanya anna za'iman min zu'ama ahli bidah. Pada suatu ketika seorang besar yang dari kelompok bidah ini ketika menginginkan mengunggulkan kalam dibandingkan dengan fiqih, kalam ini kalam mutakallim anil kalam lebih mengunggulkan nalar rasio dibandingkan dengan fiqih, yaitu dengan pemahaman agama yang benar, maka dia berkata inna ilma Syafi'i wa Abi Hanifah, sesungguhnya ilmunya Imam Syafi'i dan Abi Hanifah jumlatuhu la yakhruju min sarawil imra'ah. Ini perkataannya Syafi'i, Abu Hanifah. Globalnya itu enggak sampai keluar dari celananya perempuan. Maksudnya apa? Ilmunya hanya sebatas di dalam celananya perempuan. Entang haid dan nifas aja ilmu mereka. Inilah perkataan orang-orang seperti itu. Tetapi ketika mereka bertemu dengan para masyayikh dan ulama'nya, Masya Allah, ajib, enak ngomong. Tapi ketika di kelompoknya, na'udzubillah kalamnya menikam dengan seburuk-buruk tikaman. Dan wallah ana juga pernah ada orang yang seperti ini. Saya dengar langsung di dalam mobil di beberapa tempat menikam beberapa setia kita. Menikamnya itu benar-benar menikam. Ya. Tapi tentu enggak mau bertemu dengan asatidz. Ada orangnya. Dan orangnya sekarang termasuk orang yang paling berbahaya di Facebook. Ya, tapi gak bisa kita bongkar karena sepertinya ada jaringan, ada sesuatu. Yang sekarang juga ketika ada keributan, sekarang lagi masih ribut gak sih? Karena udah di-activate, masih ribut lah, gak tahu. Keributan yang terjadi sekarang itu juga karena tingkah dia untuk mengacaukan anak-anak ngaji ini, membuat anak-anak ngaji ini gagal fokus dengan kajian-kajian. Iya, makin jauh anak-anak ngaji sekarang. Makin bicara tentang orang, bicara tentang materi ini, gak ada mereka bicara tentang ilmu yang benar, gak ada kapasitasnya sekarang. Kenapa? Udah ngajinya tematikan terus, udah gitu, giliran ngomongin, dai ngomongin orang paling hot. Maka yang seperti ini mudah dipermainkan dengan permainan-permainan tabrak-tabrakan seperti yang terjadi sekarang sebenarnya. Itu permainan. Dan banyak ke bawah arus. Banyak yang ke bawah arus. Iya. Baik. Ah, itu berkaitan dengan kemunafikan yang terjadi pada banyak dari orang-orang yang menyimpang. Jadi kita harus waspada di sini ada, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat-kalimat ini kecuali pasti ada ibrahnya untuk zaman sekarang. Ya, ada orang yang kalimatnya luar biasa. Ya, pengajiannya luar biasa. Diminati banyak orang. Ya, tetapi ternyata Allah Taala Maha tahu apa isi hatinya dan kita nggak tahu mungkin. Tapi Allah Maha tahu. Dan Allah Taala akan membuka kedoknya, membuat orang-orang terpana dengan itu, ya kan? Namun ternyata dari itu ada tujuan dunia yang nanti ketika kita tidak tahu di mana keberadaannya, dia ternyata melakukan kerusakan demi kerusakan, kerusakan demi kerusakan. Ya. Oleh karena itu di sini kita harus mengislah zahir dan batin kita di sini. Ya. Ada kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat yang Anda temukan di beberapa tempat. Ada ulama namanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Mempunyai kitab namanya ini Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ahli tafsir, ahli bahasa ya. Mempunyai kitab namanya Az-Zari'atu ila Makarimis Syariah. Az-Zari'atu ila Makarimis Syariah, wafat pada tahun 502 Hijriah. Mungkin ini juga untuk diri Anda tentu saja dan untuk rekan-rekan ikhwas sekalian ada kaitannya dengan ayat 24 sampai 206 tentang islahul qalbi wa zahir. Zahir dan batin harus dibenarkan. Di sini perkataan beliau, wa haqqul wa'izi an yata'idha bima ya'iz. Yang merupakan hak bagi seorang yang menasihati, yang memberikan mau'izah, itu dia harus ya mengambil manfaat dari mau'izahnya sendiri. Ya. Ini hal yang emanglah haruslah mengambil manfaat, tapi praktiknya susah. Antum ketika menasihati orang, belum tentu antum mempraktikkan nasihat itu. Fa haqqul wa'iz an yata'idha bima ya'iz. Merupakan kewajiban dari seorang yang menasihati, seorang yang berdakwah, dia mengambil faedah dari dakwahnya. Maksudnya dia harus mengamalkannya itu. Ya. Wa yubsir thumma yubsir. Dan hendaklah dia itu melihat kemudian membuat orang terlihat. Paham di sini? Dia harus punya basirah dulu. Ya. Dia harus punya amalan sebelum membuat orang lain beramal. Ya. Bagaimana mungkin Anda bilang antum puasa? Puasa, puasa itu gini-gini-gini disebutkan dalil-dalil tapi Anda sendiri enggak pernah puasa. Kecuali Ramadan. Ya. Itu enggak enak benar. Kadang kita kepikiran kayak gitu. Allah, Anda enggak stok orang kayak gini tapi Anda sendiri. Kadang kita kayak gitu. Nah, wa yahtadi tsumma yahdi. Hendaklah dia itu berihtida kemudian memberi petunjuk pada orang. Itu tunjuki dirinya. Kemudian baru beri tunjuk pada orang. Wala yakunu daftaran yufidu wala yastafid. Dan janganlah dia seperti menjadi seperti buku yang memberi faedah tapi buku itu sendiri enggak memberi faedah pada dirinya. Antum beli banyak buku, tanya ke buku-buku antum. Ana mendapatkan faedah dari antum wahai kitab tafsir Laisa. Tapi antum dapat faedah enggak dari antum? Dia enggak bakal jawab karena emang enggak memberi faedah. Jangankan memberi faedah pada dirinya, ngomong saja enggak bisa. Maka jangan seperti buku. Buku bikin orang pinter, tapi buku sendiri bukan pinter. Ya. Wala takun ka daftar, wala yakunu daftaran yufid wala yastafid. Dia ngasih faedah tapi dia sendiri enggak mendapatkan faedah apa-apa. Bahkan ketika buku dijual, uangnya apakah buat buku? Bukan, buat penjual. Maka miskin orang-orang seperti itu. Ketika misalnya kita dakwah, ya, kemudian ngajak orang banyak hal gitu kan. Tapi kita sendiri enggak mengamalkan ajakan kita itu. Ya. Ibarat buku berarti. Berfaedah pada banyak orang, untuk diri sendiri enggak? Seperti lilin. Bahkan bermadharat di sini karena akan diazab. Seperti sendal juga akan dihinakan. Nah, bal yakunu kasyams allati tufidu al-qamar ad-dawa wa laha afdal mimma tufiduhu. Maka jadilah seperti syams, matahari. Matahari ini memberikan faedah kepada bulan. Ya kan? Pantulan bulan dapat faedahnya. Makhluk-makhluk dapat faedahnya, ya kan? Wa laha afdalu mimma tufiduhu. Dan matahari tetap dalam dirinya memiliki yang lebih baik daripada yang dia berikan kepada semuanya. Itu seperti apa? Matahari. Atau seperti api. Jadilah seperti api. Api itu bisa membakar apapun. Ya. Atau api itu bisa memanaskan misalnya kanar allati tahmi al-hadid, seperti api yang bisa memanaskan besi ya. Tetapi api itu sendiri masih memiliki panas yang lebih panas daripada besi itu. Jadi maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu, jadikan porsi nasihat untuk diri kita lebih banyak daripada pada orang. Insyaallah itu lebih bermanfaat. Wa yajibu an la yujarrih maqalahu bi fi'lihi atau yujarrah maqalahu bi fi'lihi, dan jangan sampai seseorang omongannya, ucapannya itu dilukai oleh perbuatannya sendiri. Paham? Jangan sampai omongan dia dilukai oleh perbuatan dia sendiri. Ibarat misalnya ada dokter ya, jangan banyak-banyak minum es ya, okay. Minum es banyak-banyak nanti flu nanti. Terus habis itu dokter itu keluar, anak kecil itu ngeliat lagi minum es dia, dokternya, apa kata anak itu? Ini dokter ini gimana? Ya, bapaknya bilang itu jangan kayak anak-anak itu tuh. Anak-anak SMP itu udah pacaran, udah bisa ngerokok, udah bisa ini, udah bisa itu. Anak itu abis itu ngelihat bapaknya lagi ngapain? Ngerokok. Nah, itu gimana itu? Itu kan omongannya mencederai perbuatannya. Apaan? Hah? Salah, balik. Perbuatannya mencederai omongannya sendiri. Ya. Jadi keadaan dia mendustakan lisannya sendiri. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, ya kalau misalnya dia didustakan oleh keadaan dan perbuatannya sendiri, ini yang wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayati dunya. Ya. Jadi kata Rawi Al-Asbahani, antum bedakan antara basor dengan basir. Ada basor, ada basir. Basor itu penglihatan mata. Basir itu penglihatan hati. Ya. Basor penglihatan mata itu melihat penampakan, sikap, baju, attitude, penampakan zahir. Adapun basirah itu melihat kepada ilmu. Melihat kepada ilmu. Perhatikan baik-baik nih. Ini hal yang penting. Basor ada sendiri, basirah ada sendiri. Dua-duanya sama-sama melihat. Tetapi basor itu penglihatan indera mata saja yang hanya bisa menangkap zahir. Dan basirah itu adalah penglihatan mata batin, yang dengan basirah itu kita bisa merasuk mengambil ilmu. Nah, ketika seseorang datang ke pengajian, ya, basirahnya tidak dipakai, dia hanya akan memperhatikan pemandangan. Oh, kajiannya penuh. Oh, 1000 yang datang. Oh, yang datang pada cingkrangan. Oh, ustadznya Masya Allah. Masya Allah yang bukan dia apa-apa. Masya Allah ustadznya. Ya, gak ganteng sama sekali. Itu yang udah. Itu ketika kita ngaji hanya ini doang yang main. Tapi ini gak main. Ya. Dan ini menimpa banyak dari kaum muslimin, anak-anak ngaji. Nampaknya aja mungkin dia ngaji, tapi gak ada isinya. Kenapa? Karena biasanya cuma melihat doang. Dah, gak dipakai hatinya. Ya. Nah, adapun kalau misalnya kita datang ke majlis, baik talib atau gurunya membawa basirah, lagi insya Allah. Ilmu yang kepake insya Allah. Insyaallah. Jadi bawa hati. Maksudnya bawa hati di sini, ketika mendengarkan kajian, gak usah mikirin apa-apa, kecuali saya ingin mengamalkan apa yang saya pelajari, dan saya ingin merasakan nikmatnya ilmu syar'i dengan hati saya. Basirah. Dan mayoritas manusia itu gak pakai basirah dalam belajar. Gak pakai. Ketika antum sedang mau ujian, ya, gak pakai basirah antum belajar. Antum belajar karena keterpaksaan, bukan karena kesadaran basirah. Makanya setelah ujian keluar nilai, alhamdulillah liburan, udah menjadi seburuk-buruk manusia ketika liburan. Ya. Tapi orang yang benar basirahnya, ketika dia liburan, dia pasti menggunakannya lebih bermanfaat lagi dibandingkan dia pas waktu di semesteran. Basirah itu penting ya. Mayoritas manusia atau semua manusia punya basor. Tapi sedikit yang memakai basirah. Oleh karena itu, ketika kita menta'lim mengajari manusia, lebih utamakan teladan, akhlak, tingkah laku dibandingkan materi ilmu. Kenapa? Karena teladan, tingkah laku, akhlak itu dilihat oleh semua orang dengan basornya. Semua orang punya basor. Tetapi ilmu yang benar itu belum dicapai oleh banyak orang. Kenapa? Karena membutuhkan letihnya basirah. Bisa dipahami sih. Antum nyampein materi di orang-orang misalnya. Materi yang antum sampein itu ayat Allah. Qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman man hasalaku soleh. Antum sebutin ayatnya. Antum sebutin hadisnya dengan sunan ini. Takhrijnya begini. Ya. Kemudian perkataan salaf, Ibnu Sirin berkata begini. Atau berkata begini. Mujahid berkata begini. Orang pada ngelongok. Apa nih orang ngomong? Kenapa? Mereka gak pakai basirah. Gak pakai ini. Seandainya mereka udah dapat basirahnya, ketika disebut, qala Allah, qala Rasul, oh Rasulullah, bersabda, difikiri. Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Hablul Ummah. Dengerin perkataannya. Itu ketika pakai apa? Basirah. Tapi kalau pakai basor, cakep nih Ustaz ini, Masya Allah. Wah, jenggotnya panjang banget. Allahu Akbar. Kapan ya anak bisa pakai kayak gitu? Gitu tuh kalau pakai bahasa. Oke, yang namanya teladan, akhlak, itulah yang kelihatan di mata manusia rata-rata. Ya, kita nggak bisa mengubah urufnya manusia. Karena sunatullahnya seperti ini. Nggak bisa kita marahin manusia, ente semua bahlul, nggak pakai basirah. Nggak bisa juga. Orang awam udah kayak gitulah nasibnya gitu kan. Tapi ya udah pakai teladan, lama-lama pun dia akan memiliki apa? Basirah. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, ana mendapatkan kitab dari kitab namanya Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kaba'ir. Kitab karya Ibnu Hajar Al-Haitami. Ulama besar Syafi'iyah pada zamannya. Mungkin 4 atau 5 abad lalu ya. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Haitami berkata dengan kalimat yang luar biasa nih. Al-jahilul ami, seorang jahil awam, jahil awam itu kayak kita-kita lah ya. Idza tawadhu'a, jika dia rendah hati, wa dhulla, dan merendahkan, maksudnya rendahlah, rendah hatilah. Dan merendahkan diri karena haibatan lillah, karena benar-benar dia takut pada Allah, ya, wa khaufan minhu, takut pada Allah. Dia jahil. Ami. Tapi dia takut sama Allah. Merendahkan dirinya di hadapan Allah. Merendahkan hatinya di hadapan manusia. Itu faqad ata'a biqalbihi. Dia telah taat dengan kalbunya dan itulah basirah. Basirahnya orang awam di situ. Itu fahuwa atwa', dia lebih taat dibandingkan dua orang. Al-alim al-mutakabbir dan al-abid al-mu'jab. Orang jahil dan awam yang ilmunya enggak seberapa, amalannya juga enggak seberapa, tetapi ketika dia tawadhu karena Allah, maka itu lebih memiliki basirah dibandingkan dengan orang alim tapi sombong dengan ilmunya dan orang abid ahli beribadah tapi ujub dengan ibadahnya. Karena asalnya ilmu itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan takut padanya. Kan gitu. Jadi asalnya ilmu itu untuk membetulkan batin kita. Oleh karena itu di ayat ini ada orang yang batinnya rusak, penampakannya bagus. Basirahnya enggak ada. Dan orang-orang rata-rata melihat dengan basor yang bisa ditipu. Ya, udah kayak gitu. Insyaallah bermanfaat itu, sehingga ketika kita tahu bahwasanya hampir semua manusia atau semua manusia mempunyai mata, tapi tidak semua manusia mempunyai basirah untuk menyerap ilmu. Ya. Orang ketika baru ngaji, dia hanya bisa main mata. Ya, oleh karena itu baiknya yang baru ngaji, jangan sama ngaji sama ada artis, ada apa, jangan. Ntar kebiasaan main mata. Ya. Tapi, ya itulah orang-orang kebanyakan. Gitu. Jadi, basar dulu, ya kan. Lihat teladan ustadznya. Lama-lama akan ikut. Lama-lama mulai ngaji rutin, bagus, baru mendapatkan basirah. Gitu. Ya. Tapi mungkin gak orang awam yang jahil punya basirah? Bisa jadi. Ketika kapan? Ketika dia takut sama Allah. Walaupun ilmunya sedikit. Dan kalaupun dia melakukan kesalahan karena jahilnya, mungkin Allah Ta'ala maafkan. Enak gak jadi orang awam? Enak ya? Gak banyak beban. Tetapi, nasib di surganya gak seberapa. Dibandingkan orang alim, bermanfaat, takut sama Allah. Itu yang paling bagus. Gitu kan? Ya tapi ala kulihal kita gak tahu masing-masing nasib kita gimana. Yang penting kan Allah Ta'ala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya. Oke, itu tadi. Wa yusyirullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Jadi di sini aladul khisam ini suka debat, nentang keras. Makanya Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir, dosa besar ke-60 itu al-jidal, al-jadal. Suka debat. Al-mira', ya. Dan semacamnya itu suka debat itu banyak kerusakan di dalamnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, al-mira' itu apa yang dilarang al-mira'? Al-mira' itu ketika engkau debat ditujukan untuk merendahkan lawan debatmu dan menzahirkan kehebatanmu atasnya. Itu udah mira'. Ya. Ketika kita berdiskusi atau debat ingin merendahkan lawan kita dan meninggikan diri kita, maka ini udah masuk ke dosa besar. Miro, ada sisi takabur di dalamnya. Ya, ada sisi takabur di dalamnya. Itu berkaitan dengan aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Ta'ala tidak menginginkan adanya kerusakan baik di bumi, dari segi harta ataupun dari segi agama terutama. Kemudian di sini ada 206, ya. Wa idza qila lahu taqillah. Kalau misalnya dia dibilang ittaqillah, kemudian langsung sombong. Nah, ini ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i ithman an yaqula lahu akhuhu ittaqillah. Maka cukuplah sebagai dosa bagi seseorang jika ada saudaranya bilang ke dia ittaqillah, fa yaqul, maka dia katakan alaika binafsika mithluka tusini atau mithluka yusini atau mithluka ya'muruni. Apa dia? Mas, ittaqillah mas, jangan kayak gitu mas. Urus dirimu sendiri. Alaika binafsika itu artinya urus diri antum sendiri. Ya. Orang kayak antum, orang kayak ente nasihatin aneh. Siapa ente? Nah, ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini udah dosa. Khalas, ini dosa. Ini takabur. Ini takabur seperti itu. Tetapi ada riwayat lain. Oh, ini hadis Nabi SAW. Di zaman Bani Israel, ada dua orang. Satu tukang beribadah, satunya lagi tukang maksiat. Ya. Siapa ini? Satu tukang ibadah, satunya lagi tukang maksiat. Yang tukang ibadah selalu nasihatin yang ahli maksiat ini. Dan memang itulah haknya. Nasihatin enggak mau. Selalu bilang, "Alaika binafsik. Ente ngapain sih ngurus aneh? Udahlah, nafsi-nafsi lah. Ente jangan kayak gitu, jangan minum, jangan gini. Udahlah, ente ini repot banget sih. Aku mendinung kemuali adin kok jam sekarang kayak gitu. Udahlah, gak usah lah. Nafsi-nafsi, ente aneh-aneh lah. Ini sombong bukan? Ini yang masuk sombong. Ya. Tetapi kemudian, suatu ketika sampai bosan itu saudaranya nasihatin. Ya, takillah. Udahlah, ente ini apa sih? Lah lu udah bosen lo dengerin itu ngomong kayak gitu. Kemudian dibilang sama orang yang soleh apa yang banyak beribadah ini, Allah orang kayak udah dah, ana udah nyerah, orang kayak ini nggak bakal diampuni nama Allah. Itu kata siapa? Kata yang biasa menasihati itu, orang yang rajin beribadah bilang kayak gitu. Nanti di hari kiamat kemudian ketika mereka dikumpulkan, Allah Ta'ala akan menyinggung perbuatan ini. Allah Ta'ala mengatakan, siapa itu yang waktu itu mengatakan kamu enggak bakal diampuni sama Allah. Ketahuilah sekarang aku telah mengampuni orang ini dan aku memasukkanmu ke dalam surga. Aku akan memasukkanmu ke dalam neraka. Disebabkan apa? Mana yang lebih parah? Maksiat biasa atau dosa dengan mengucapkan kalimat yang mendahului takdir Allah? Yang kedua. Ya. Inilah kesalahan dari abid tadi yang menasihati. Kalimat dia, ya, dengan sombongnya mendahului takdir Allah, orang kayak kamu gak bakal diampuni. Tahu dari mana? Itulah makanya kita dilarang untuk mencap seorang nanti masuk neraka atau masuk surga. Kecuali kalau ada dalil yang jelas untuknya, yang zahir untuknya. Orang muslim, penjahat, ya, jahat sekali dia. Kemudian kita bilang, Allah, dia akan diadab di kubur. Ya Allah. Kalimat ini nih yang bakal dihisab nanti, takutnya dia akan diampuni dan kita yang akan mendapatkan azab. Karena dosa dengan mengucapkan sesuatu, ya, di luar takdir Allah atau mendahului takdir Allah, itu bisa lebih buruk daripada dosa khamr, dosa zina. Kenapa? Karena ini ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Kayak ketika misalnya kita, kadang ini ujiannya besar, kita dakwahin orang lama gitu, lama-lama gak sabar. Kemudian sampai terpancing untuk ngomong sesuatu yang merupakan dosa yang sangat besar. Ya, na'udzubillah. Iya. Tadi berkaitan dengan wa taqil lahu taqillah akhadathu hasbuhu jahannam wa la bisal mihad. Seburuk-buruk mihad. Mihad ini apa? Tempat tinggal, ya. Antum pernah dengar from the cradle to the grave? From the cradle to the grave. Apa artinya? Cradle itu apa? Aslinya apa? Yang buat bayi itu kan? Yang buat bayi itu. Cradle. Apa sih orang Indonesia yang enggak tahu? Itu yang disebut dengan mahad. Eh? Ini cradle ini adalah mahad. Yang buat bayi itu, habis lahir, baru lahir. Al-lahad, liang lahad, kubur, grave, kan? Mahad ini adalah alat atau tempat untuk tidur. Dan mahad ini sebenarnya untuk apa? Bayi. Ya. Dan di sini walabi salmihad, seburuk-buruk tempat tidur. Maksudnya sebenarnya apa? Antum ketika melihat ada bayi di dalam cradle, bayi itu menangis. Ya. Misalnya baru bangun tidur menangis. Mungkin enggak bayi itu keluar dari cradle? Enggak mungkin. Seperti ini juga lebih sama. Ketika seseorang masuk neraka, neraka itu seperti cradle buat dia. Yang sekalipun dia menangis bagaimanapun, enggak mungkin dia bisa keluar dari neraka. Na'udzubillah. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Ya kan? Setiap mereka berusaha untuk keluar dari neraka, dibalikin lagi. Ya. Itu pas mau keluar, pas dalam neraka, setiap terbakar habis itu kulitnya, badalnahum juludan, diganti lagi, dapat lagi kulit, tersiksa lagi. Panahudzubillah, panahudzubillah minannar. Taib, itu yang 206. Kemudian ada 207, wa minannasi mayashri nafsahu tiwa mardadillah wallahu ra'ukum bil'ibad. Itu tadi kisah Suhaib Ar-Rumi, ya. Tapi ada faedah juga tambahan. Ada faedah tambahan di sini yang ana dapat dari kitab. Ya, mudah-mudahan berfaedah, ya, enggak apa-apa panjang-panjang, tapi ada faedahnya insyaallah. Ada kitab namanya Khutwat ila Sa'adah karya Abdul Muhsin Al-Qahtani. Ada faedah di sini yang bisa kita amalkan. Subjudulnya la tatasaddaq 'alal faqiri liyad'u laka. Apa itu? Janganlah kamu bersedekah kepada orang fakir agar dia mendoakan kamu. Jangan kamu bersedekah dengan tujuan supaya kamu didoakan sama dia. Loh, kenapa? Ya enggak ada mana-apa. Cuma di sini pembahasan itu nih. Kata Syekh Abdul Muhsin, "Yartaqil 'abdu bis-shadaqati idza akhlasa fiha lillah." Seorang hamba akan naik derajatnya jika dengan sedekah, jika dia mengikhlaskan sedekahnya itu untuk Allah. Walam yarju biha nawala da'wati makrubin. Dia tidak mengharapkan dengan sedekah itu mendapatkan doanya orang yang sedang susah. Ya kan, memang kalau kita sedekah itu kan, sedekah itu dia, waduh ya Masya Allah, granted itu doanya berapa baik. Mudah-mudahan Agus dapat harta yang berlimpah, mudah-mudahan masuk surga husnul khatimah, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, mudah-mudahan mudah semua ya. Kita kan yang dengar amin amin amin amin amin. Itu panjang, lebih-lebih orang tua zaman yang sekarang udah tua, yang udah tua gitu. Wah, mana kayak rumahnya, wayo. Waduh, enggak habis itu. Enggak habis sampai kita enggak enak mau pamit tuh saking rentetnya panjang banget. Au sana atau pujian. Au talabi syuhrah atau mencari pamoritas. Au tahsili matma'in min zukhrufil hayat atau ingin mendapatkan ya, ketamakan dari perhiasan kehidupan. Apa? Pengen dapat perempuan? Bisa. Contoh aja, contoh salah satu contoh. Karena perempuan zukhrufil hayat. Al-baqiyatus solihat. Nah, itu bisa kita sedekah karena pengen dapat perempuan, bisa. Nah, fa idza tasaddaqta 'ala faqirin fala tatasaddaq 'alaihi li ajli an yad'u lak. Kalau misalnya kamu bersedekah kepada seorang fakir, jangan bersedekah agar dia doain kamu. Tapi mungkin enggak doain? Apakah kita mau melarang? Jangan doain saya. Nih, 1 juta buat keluarga Bu ya. Saya sedekah. Tapi syaratnya jangan doain saya. Allahu Akbar. Ada kayak gitu orang. Enggak apa-apa didoain, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi bal anfaqu alaihi ibtigha mardhatillah. Tapi infaklah karena mencari ridha Allah. Ya. Nah, di sini karena may yashri nafsahu ibtigha mardhatillah. Dia kan di sini seperti membeli surga dengan sedekah mencari ridha Allah. Jangan yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkataan di surat Al-Insan, perkataan Allah, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ada orang-orang beriman, mereka memberi makan ya 'ala hubbihi, semaunya mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada orang yang tertawan, gitu. Mereka berkata, innama nut'imukum, kita memberi makan kepada kalian liwajhillah, untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian imbalan, baik termasuk imbalan sini, imbalan doa. Baik imbalan doa atau imbalan materi lainnya. Wala syukura, dan juga bukan ucapan thank you. Ya, bukan itu yang kita cari. Walaupun kadang-kadang enggak enak kalau enggak dikasih thank you. Jangankan itu ya, kita beli barang. Nih, udah barter, tukar uang ya, barang dapat. Penjualnya enggak bilang makasih Mas, enggak bilang gitu aja, kadang-kadang kita baper keluar gitu kan. Ini kok pedagang udah beli banyak-banyak, terima kasih gitu. Ada perasaan kayak gitu, itu manusiawi ya. Tapi dalam memberi jangan kita pakai perasaan kayak gitu. Tapi ini susah memang, susah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Man talaba minal fuqara addu'a aw itsana kharaja min hadhihi." Barang siapa yang meminta dari orang-orang fakir doa ataupun pujian, keluar dari ayat ini. Jadi besok-besok kalau misalnya kita bantu orang yang syukron ya. Nah, antum doain anak ya supaya anak lancar nikahnya misalnya. Enggak usah, jangan. Apakah itu berdosa enggak? Berdosa enggak? Enggak berdosa, enggak berdosa. Ya, enggak berdosa. Cuma pahalanya itu sangat minim jadinya. Low jadinya. Yang tadi pahalanya Masya Allah, gara-gara antum bilang, aduh, doain anak ya. Maksudnya tujuannya saya sedekah supaya antum doain anak itu langsung kurang pahalanya. Enggak berdosa enggak. Beda dengan misalnya ini supaya dipuji. Nah, ini yang riya jadinya. Enggak berdosa yang tadi enggak berdosa, yang riya yang berdosa batal amalannya. Tapi yang ini enggak batal amalannya, cuma pahalanya makin berkurang. Makanya ba'du salaf, sebagian salaf berkata, "Idza a'taytal miskin," kalau kamu memberikan kepada seorang miskin, kemudian orang miskin itu bilang, "Barakallahu 'alaika." Semoga Allah memberkati engkau dalam urusan harta. Maka balas lagi. "Barakallahu 'alaika." Balas atau wa iyyaka gitu. Kalau enggak bisa membalas dengan lengkap. Iya. Iya, dibilang "Barakallahu." Jadi orang misalnya ngasih ke orang miskin, "Ini Pak, 500 ribu nih buat sehari-hari ya, Pak." Wah, orang miskin itu mulai, "Barakallahu laka. Barakallahu fiik." Kita mau menjawab, misalnya karena enggak biasa lidah ini susah ngomongnya. Kalau salah berokok kok ngomongnya kan salah. "Bar wa iyyaka." Udah kita aja. Udah selesai. Jadi dibalas lagi. Jangan "Barakallahu." Nah, itu dia yang cari itu, itu doain aneh. Enggak kayak gitu. Ya. Yeah. Jadi jawab lagi ya. Kita jawab lagi. Itu supaya semakin ikhlas insyaallah apa yang kita berikan kepada orang-orang. Udah jam segini insyaallah. Enggak sadar udah jam segini. Ini gimana nih? Masih banyak nih kertas-kertasan. Hah? Udahlah, antum ana pesankan kita memang terlalu banyak ayatnya dibahas pada hari ini. Ala kulihal, karena ini sesuai dengan apa yang ditafsir Al-Isar. Mudah-mudahan sebelum lebaran atau sebelum Ramadan tahun 1438 nanti sudah khatam. Masya Allah, khatam selama 3 musim mudah-mudahan ya. Kita lanjut ke jilid kedua insya Allah. Nah, harap yang di Arabiknya ini silakan dibaca lagi, kemudian diterjemahkan sendiri, karena apa yang ada di sini di kertas itu insya Allah sudah menjelaskan. Ya. Kenapa? Mau nanya? Baik, kita cukup insya Allah nanti 15 menit lagi jam 11 kita lanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.